Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamujud amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan bahasan bab jinayat atau tindakan kriminal dari al-fiqh al-muyasar, maka ingin kita bacakan tafsir Jalalain untuk surat An-Nisa ayat 92 dan 93. Wa makana lil mu'minin ayyaktula mu'minan illa khata'a. Dan tidaklah, wa makana maknanya adalah ma yambaghi, tidaklah pantas muncul dari seorang mukmin tindakan membunuh, menghilangkan nyawa mukmin yang lain. Illa khata'an, kecuali tidak sengaja, ay mukhti'an fi qatlihi min ghairi qasdin, yaitu tidak sengaja dalam menghabisi nyawa orang lain tanpa ada kesengajaan. Wa man qatala mu'minan khata'an, dan barang siapa yang membunuh orang yang beriman tanpa sengaja, semacam bermaksud untuk melempar sesuatu semacam atau memanah binatang buruan atau pohon, fa asaba, malah namun terkena mengenai seorang mukmin, atau dia pukul seorang mukmin dengan pukulan yang umumnya tidak mematikannya, itu artinya sibhul amdi. Maka ditafsirkan khata'an di sini dengan dua jenis pembunuhan, pembunuhan yang murni tidak sengaja dan pembunuhan yang semi sengaja. Fatahri rokobatim mu'minatin, maka memerdekakan budak yang beriman. Wadiyatum musallamatun, dan membayar diat yang musallamatun diserahkan ila ahlihi, kepada keluarganya, kepada keluarga korban. Yang dimaksud ahlihi di tafsir Jalalain ai warasatil maqtuli, ahli waris korban. Illa ayasaddaqu, kecuali jika mereka mau bersedekah, yaitu bersedekah dengan diat, dengan memaafkan diat, ya, dengan tidak meminta diat, tidak meminta memaafkan diat, artinya tidak meminta diat. Dan hadis menjelaskan bahasanya diat itu adalah sebanyak mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Dan untuk pembunuhan tidak sengaja, wa annaha ala aqilatil qatili, diat itu ditanggung oleh keluarga pembunuh. Wahum asobatuhu, yaitu asobah dari pelaku pembunuhan. Dan 100 ekor unta ini muwaza'atan alaihim ala thalathi sinina, dibagikan di antara mereka, ya, ahli keluarga pembunuh, dan dibayarkan selama 3 tahun. Fa ilam yafu famin baitil mal, jika mereka tidak membayarnya, maka diat ini bisa diambilkan dari harta baitul mal, dari kas negara. Fa in ta'adara fa alal jani, jika tidak memungkinkan, maka dibebankan kepada pelaku pembunuhan. Maka untuk pembunuhan tidak sengaja, hukum asalnya diat ditanggung oleh keluarga pembunuh. Jika tidak, maka oleh kas negara. Jika tidak, maka baru ditanggung oleh si pembunuh. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum, artinya fa in kana al-maqtulu, jika orang yang dibunuh itu adalah dari sekelompok kaum, aduwin lakum, aduwin maknanya harbin, yang kalian dengan mereka terlibat permusuhan dan peperangan. Namun wawa mu'minun, namun dia orang yang beriman. Orang yang beriman tinggal di negeri kafir, yang kafirnya kafir harbi. Fatahri rukubatin mu'minatin, maka tetap terdapat kewajiban memerdekakan budak yang beriman. Artinya, ala qatilihi kafarotan, ada kafaroh yang wajib dibayarkan oleh pembunuh, yaitu memerdekakan budak, namun tidak ada diyat, yang harus diserahkan kepada keluarga korban karena adanya peperangan antara negeri Islam dengan negeri tempat dia tinggal. Ya, maka jika korban pembunuhan adalah orang yang beriman tinggal di negeri harbi, ya, maka kewajibannya cuma kafarah, yaitu memerdekakan budak. Tidak ada kewajiban untuk membayar diyat. Wa in kana ay al maqtulu, namun jika orang yang dibunuh korban pembunuhan, min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun, adalah dari sekelompok orang yang ada antara kalian dengan mereka perjanjian, ay ahdun perjanjian, ka ahli dhimmati, semisal ahli dhimma, kafir dhimmi. Nah, maka jika yang dibunuh adalah orang kafir, kafirnya kafir dhimmi, fadiyatun musallamatun ila ahlihi, maka ada diyat yang wajib dibayarkan kepada keluarga korban. Di sini di tafsir jalanan dikatakan yang besarannya adalah sepertiga diyatnya orang yang beriman, sepertiga dari 100 ekor unta, jika itu Yahudi dan Nasrani. Watahir kubatin mu'minah, dan memerdekakan budak yang beriman, dan ini kewajiban pelaku pembunuhan. Faman lam yajid, siapa yang tidak menjumpai budak yang bisa dimerdekakan, dalam artian tidak ada budak atau tidak ada duit untuk beli budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ini artinya alaihi kafarah, pelaku pembunuhan punya kewajiban untuk membayar kafarah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan intiqal ila ta'am, berpindah kepada makanan. Kadzihar sebagaimana dzihar. Wa bi akhadz Syafi'i fi ashahi qaulaihi. Dan inilah pendapat Al-Imam Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat yang beliau miliki. Maka jika ternyata 2 bulan itu tidak mampu berpuasa, bisakah diganti dengan ngasih makan 60 orang miskin misalnya. Maka kalau ayatnya, kata penulis tafsir Jalalain, tidak menyebutkan berpindah kepada makanan. Dan inilah pendapat yang beliau sampaikan. Al-Imam Syafi'i punya 2 pendapat dalam masalah ini, dan yang rajih adalah ini, puasa 2 bulan berturut-turut tadi tidak bisa diganti dengan it'amut ta'am. Taubatan minallah adalah ini taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui tentang makhluknya dan maha bijaksana dalam semua aturan yang Allah tetapkan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, adapun orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, yaitu dengan bermaksud membunuhnya dengan menggunakan alat yang biasanya mematikan, dan dia tahu kalau itu adalah orang yang beriman, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka badannya dan melaknatnya, artinya menjauhkannya dari kasih sayangnya. Dan Allah telah siapkan untuknya adaban aziman ay finnar. Allah telah siapkan siksaan yang besar untuknya di neraka. Di sini disebutkan wa hadza muawwalun biman yastahilluhu. Menghalalkan tadi atau kemudian kekal di neraka tadi, mu'awalun kita takwil, kita tafsirkan berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan membunuh. Atau maknanya bi an hadza jazaohu in juziya, ini adalah balasan yang berat untuk dia dapatkan jika dia dibalas dengannya. Wala bid'a fi khulfil wa'idi, dan tidaklah aneh seandainya ancaman itu tidak jadi. Atau ini ada sekedar kalimat ancaman yang tidak, dan satu hal yang baik orang itu mengancam dan tidak jadi. Lain halnya dengan orang yang menjanjikan hal-hal yang baik-baik, maka satu hal yang jelek ketika telah memberikan harapan ternyata harapan palsu. Oh, nanti akan diberi ini, ternyata tidak jadi. Namun kalau ancaman dan tidak jadi, itu satu hal yang baik. Awas nanti tak ajar kamu. Terus kemudian berubah pikiran. Ya sudah saya maafkan, tidak jadi. Maka ini satu hal yang baik. Maka ada dua pemaknaan yang diberikan di tafsir jalan lain. Boleh jadi dengan ini berlaku untuk orang yang menganggap boleh membunuh sehingga dia berhak untuk kekal, atau ini adalah sekedar ancaman. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun wa an Ibnu Abbasin annaha ala dhahiriha. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang memaknainya sebagaimana makna zahirnya. Wa annaha nasikhatun li ghairiha min al-ayatil maghfirah. Dan bahasanya kata Ibnu Abbas di salah satu riwayat, bahasanya ayat ini menghapus ayat-ayat yang lain yang memberikan harapan ampunan bagi pelaku dosa besar, semisal pembunuhan. Ya, kemudian kita kembali ke al-fiqhu al-muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, hukmu qatl al-amdi, hukum untuk pembunuhan atau dampak hukum pembunuhan sengaja. Maka pembunuhan sengaja hukmani memiliki dua dampak hukum. Yang pertama adalah dampak akhirat. Yaitu haramnya tindakan pembunuhan sehingga untuk pelakunya dosa yang besar dan siksaan yang pedih jika dia tidak bertobat, Allah memaafkannya. Ingat firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa 93. Yang baru saja kita bacakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Kemudian yang kedua adalah hukum duniawi, dampak hukumnya di dunia. Fa yatarattab, maka dampak dari pembunuhan sengaja adalah al-qisas, adalah hukum qisas jika awliya ulum maktul, keluarga korban, tidak memaafkan. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, tentang orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, fatiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka menagih dengan cara yang baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan yang punya kewajiban untuk membayar diat, maka hendaklah dia bayar juga dengan cara yang baik. Atau kita lihat tafsirnya di jalan lain. Ya, maka budak dengan budak dan perempuan dengan perempuan, kata penulis tafsir jalan lain, wabayanati sunnah, dan hadis menjelaskan bahasanya laki-laki itu dibunuh karena membunuh perempuan, asalkan itu sama-sama muslim. Wa annahu tu'tabarul mumatsalah fid din. Dan bahasanya sunnah menjelaskan bahasanya kesamaan agama itu dipertimbangkan. Oleh karena itu tidak ada qisas untuk muslim. Fala yuktalu muslimun walau abdan, maka seorang muslim meskipun dia budak tidaklah dihukum qisas gara-gara membunuh orang kafir meskipun merdeka. Faman ufiya lahu ay minal qatilin. Maka siapa saja dari pembunuh yang dimaafkan, min akhihi ay min dami akhihi, dari darah saudaranya yang terbunuh, syai'un, sedikit pun, meskipun sedikit, artinya tidak diminta untuk qisas. Kemudian di sini terdapat faedah, watang kiru syai'in yufidu sukutol qisasi, bil afwi an ba'dihi, wa min ba'dil warothati. Di sini dimaafkan meskipun sedikit. Ada kata-kata syai'un. Maka ini memberikan faedah bahasanya hukum qisas itu gugur ketika ada salah satu dari keluarga korban yang memaafkan dan tidak menuntut qisas. Maka qisas itu berlaku manakala semua anggota keluarga sepakat menuntut darah. Kalau ada satu saja yang memaafkan, maka hukum qisas hilang. Karena ayatnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya meskipun maaf yang sedikit. Kemudian di sini digunakan min akhihi saudaranya, maka ini adalah ta'atufun da'in ilal afwi, adalah bentuk kelembutan yang memotivasi untuk memaafkan. Bahasanya itu masih saudara. Dan juga untuk menunjukkan bahasanya pembunuhan itu tidak menghilangkan ukhuwatul iman, persaudaraan karena iman. Nah, maka ketika dimaafkan tidak ada qisas, fatiba'un bil ma'ruf. Artinya fa'alal afi menjadi kewajiban keluarga yang memaafkan untuk menagih pembunuh supaya membayar diat bil ma'ruf dengan cara tagihan yang baik, bi'an yutolibahu bidiyati bila unfin, yaitu menagih diat namun tidak pakai cara-cara yang kasar. Wa ada'un ilaihi bi ihsan ay wa 'alal qatil, menjadi kewajiban korban pelaku pembunuhan ada'un membayar diat ilaihi yang diserahkan kepada yang memaafkan, yaitu ahli waris, bi ihsan dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan cara yang baik madlin, tidak ditunda-tunda. Kalau memang itu jatahnya bayar, maka on time. Wala baksin, tidak dikurang-kurangi, maka memang sesuai yang telah diwajibkan oleh syariat. Ya, demikian penjelasan di tafsir Jalalai. Kemudian kembali ke fikih muyasar. Dalil yang lain adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila lahu qatilun." Siapa yang ada dari keluarganya yang menjadi anggota korban pembunuhan, fahuwa, maka keluarga ini bi khairin nadharain, maka boleh mengambil yang terbaik dari dua pilihan. Imma ayafua, boleh jadi memaafkan. Boleh jadi memaafkan dengan bayar dia tentunya. Wa imma ayuqtal, atau wa imma ayu'fa, boleh jadi dia dimaafkan. Wa imma ayuqtal, atau dibunuh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, imma ayuqoda, boleh jadi dia dikisos. Wa imma ayufdia, atau dia membayar fida, membayar tebusan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya fawaliyudam, maka wali darah, yaitu maksudnya keluarga korban, diberi pilihan antara kisos, kemudian yang pilihan yang kedua adalah memaafkan tanpa kompensasi, atau memaafkan dengan mengambil dia. Maka ada tiga pilihan. Kisos, dan dimaafkan cuma-cuma, atau dimaafkan dengan mengambil diyat. Wahiyat dan diyat adalah badal pengganti kisos. Nah, tentang besaran diyat, kalau di sini katakan walahu sulhu ala aktsara minha, dan boleh damai dengan besaran dengan besaran diyat lebih banyak dari standar syariat. Boleh damai. Ada, maka pertama kali opsinya kisos. Maka kemudian pilihan pembunuh nego, janganlah. Maka dari keluarga korban, ya boleh, ya bisa kisos tidak kami tuntut, namun kami tidak mau kalau cuma sebesar diat, di atasnya diat. Kalau diat 100 ekor unta, kami minta 200 ekor unta. Mau enggak? 200. Kalau enggak, kisos. Pilihannya itu. 200 unta atau kisos. Ya, daripada kisos, dalam bayar 200 enggak apa-apa. Enggak boleh damai. Ala akthar minha. Dengan diat yang lebih banyak, minha dari diat. Standar. Ya, tentang hal ini Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan tentang bolehnya hal ini. Berdasarkan hadis Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya dari Shu'aib, dari kakeknya, kakeknya Shu'aib bukan kakeknya Amr, dan kakeknya Shu'aib adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Radallahu anhuma marfu'an sabda Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala amdan, siapa yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka si pelaku atau si pelaku pembunuhan dufi'a, diserahkan ila auliya'il maqtuli, kepada keluarga korban. Fa in sya'u qatalu, jika mereka mau maka mereka boleh mengambil opsi membunuhnya. Wa in sya'u akhadhu diyata, jika mereka mau mereka boleh mengambil diyat. Dan diyat itu adalah 30 ekor unta yang disebut hiqah, 30 unta yang disebut jada'ah, dan 40 ekor unta yang disebut khilafah. Di catatan kaki ada penjelasan istilah. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Majah, dan yang lainnya bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hiqah adalah matamat unta yang telah genap 3 tahun, masuk tahun ke-4. Jada'ah yang genap 4 tahun, masuk tahun ke-5. Khilafah, namun lamnya pendek ya, bukan enggak khilafah, namun khilafah alhamid minal ibil. Unta yang bunting. Unta yang bunting, dan tentu harganya mahal. Ya, wa masulihu alaihi fa wa lahum. Wa masulihu alaihi, dan damainya mereka dengan angka tertentu, fa walahum, maka itu hak mereka. Maka Nabi katakan mereka boleh damai dengan nominal tertentu. Namun kalau di sini tidak dijelaskan boleh enggak damai di bawah diat. Kalau di hadisnya itu mutlak, tidak memberikan penjelasan damainya ini harus di atas ataukah di bawah. Namun Nabi cuma mengatakan angka yang mereka sepakati, mereka berdamai dengan angka tertentu, fawalahum, maka itu hak awliya'ul qatil, keluarga awliya'ul qatil, keluarga korban. Namun kalau penjelasannya damai ini berlaku untuk nominal di atas diat standar. Wadzalika tasdidul aqli, dan ini adalah akal, di sini artinya diat, dan di sini adalah ini adalah diat yang mahal. Namun memaafkan tanpa kompensasi membayar diat itu yang lebih utama, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dan syarat qisas, syarat adanya hukum qisas fi nafsi berkaitan dengan pembunuhan. Wa yastahiqu, terusnya apa? Waliul qatil. Itu tempat saya malah walaisa. Ya, wa yastahiqu waliul qatil, dan keluarga korban itu berhak menuntut qisas, mengambil pilihan qisas dengan empat syarat. Yang pertama, pelaku pembunuhan adalah mukallab, dan pengertian mukallab adalah al-balighul aqil, balig dan berakal. Maka tidak ada qisas jika pelaku pembunuhan adalah anak-anak atau orang gila atau maktuh, orang yang kurang akal, orang yang idiot, wan naim, atau pelaku pembunuhan orang yang tidur. Lagi tidur kemudian ngolet, nindih bayi di sampingnya, mati tidak terasa. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena diangkat dari dihilangkan dari tiga orang, orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai balir, orang gila sampai sadar. Dan pertimbangan logikanya, karena mereka-mereka ini tidak punya niat yang benar, atau tidak ada niat untuk membunuh dari mereka-mereka. Kemudian yang kedua, orang yang dibunuh adalah maksumudam, orang yang terjaga darahnya, bukan orang yang murtad, dan bukan kafir harbi, namun muslim, namun muslim. Li'ana al-qisas, karena qisas adalah disyariatkan untuk menjaga darah, dan muhdar dami itu sama dengan halaludam, dan orang yang status darahnya adalah halaludam, darahnya halal, itu ghairu mahkunin, tidak terjaga. Oleh karena itu, seandainya ada seorang muslim membunuh kafir harbi atau murtad sebelum dia bertobat, atau membunuh pelaku zina muhson, fala qisasu alaihi, maka tidak ada qisas. Meskipun harusnya pezina muhson dirajam, tidak dibunuh. Ini enggak dibunuh. Bukan dibunuh dengan cara biasa, bukan dirajam. Ini tidak ada qisas. Wala diyata, dan tidak ada kewajiban untuk membayar diat. Akan tetapi pelakunya itu yu'azar, diberi hukuman ta'zir, lita'adih alal hakim, karena dia melanggar hak penguasa. Karena dia melanggar hak qadhi. Ini kewenangan qadhi. Jangan main hakim sendiri. Maka dia mendapatkan ta'zir karena main hakim sendiri. Oh, ini ada pezina muhson. Nah, terus dia eksekusi sendiri. Kemudian yang kedua adalah at-takafu bainal qatil wal maqtul, kesetaraan antara pembunuh dan korban. Artinya ada kesamaan dalam huriyah, dalam merdeka, sama-sama orang merdeka, bukan merdeka dengan budak. Kesamaan agama, ini warik atau kesamaan sama-sama budak. Falyuqtalu muslimun, maka seorang muslim yang menjadi pelaku pembunuhan tidaklah dihukum, dibunuh dengan hukum qisas ketika gara-gara dia menghabisi orang kafir. Meskipun muslim itu cuma budak, sedangkan orang kafirnya merdeka. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidaklah dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan orang yang merdeka tidaklah dibunuh ketika dia membunuh budak. Mengingat firman Allah taala, al-huru bil huri wal 'abdu bil 'abdi. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Wa masiwa dzalika, adapun selain itu, maka tafadul, selisih dan perbedaan tidaklah mempengaruhi fi syai'in, sedikit pun tidaklah mempengaruhi qisas. Fa yuqtalu syarif bil wadi', maka orang yang mulia strata sosialnya tinggi itu tetap dihukum mati bil wadi', ketika dia membunuh orang yang strata sosialnya rendah. Demikian juga laki-laki dengan perempuan. Kemudian as-sahih bil majnun, orang sehat dengan orang gila. Ketika ada orang normal membunuh orang gila dan dia adalah gila muslim. Dulunya dia muslim dan habis itu gila, tetap muslim. Maka orang yang normal ini tetap dikisos karena dia membunuh orang gila. Atau maktuh, membunuh orang yang idiot. Padahal ini orang yang cerdas, IP-nya 4. Bunuh orang yang idiot, ini tetap ini pun. Ini idiot yang bunuh profesor, tetap dibunuh. Maka hal-hal ini, kelebihan selisih ini, perbedaan ini tidak teranggap. Tidak dianggap cacat dengan orang yang sehat, tidak dianggap. Yang bodohnya itu dan keterlaluan dengan yang pinternya keterlaluan, nah itu juga tidak teranggap. Li umumi qawli ta'ala, karena keumuman firman Allah taala, wa katabna 'alaihim fiha anan nafsa bin nafsi, dan telah kami wajibkan 'alaihim atas Bani Israel fiha dalam Taurat, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian ada mul wilada. Atas sebelumnya Al-Maidah 34 ini bisa jadi dalil di sini, manakala kita mengambil menguatkan pendapat, salah satu pendapat dalam ilmu usul fikih, bahasanya syar'un man qablana syar'un lana. Syariat umat terdahulu, karena ini bicara tentang Bani Israel. Hukum di Bani Israel. Syariat umat terdahulu adalah syariat untuk kita, kecuali terdapat dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dalil, baik ayat ataupun hadis yang membatalkannya. Dan ini adalah kaidah yang lebih tepat, lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian ada mulwiladah, syarat yang keempat, tidak ada hubungan melahirkan. Artinya, korban bukanlah anak dari pelaku pembunuhan. Tidak pula anaknya anak, wa insafula, dan seterusnya ke bawah. Maka ahadul abawain, salah satu dari ibu ataukah bapak, maka ini berlaku bukan hanya untuk bapak, berlaku juga untuk ibu, tidaklah dihukum mati karena qisas. Wa in ala, demikian juga berlaku ke atas kakek dan seterusnya, bilwalad, karena membunuh anak, wa insafula, atau seterusnya ke bawah, cucu dan cicit dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la yuqtalu walidun biwaladi. Tidaklah orang tua dibunuh karena dia menghabisi anaknya. Namun wa yuqtalul waladu bi kullin minal abawain. Namun lain halnya kalau anak yang bunuh orang tua, maka anak ini yuqtal, dibunuh karena qisas ketika dia membunuh kulli min al-abawain masing-masing dari bapak atau ibunya. Mengingat firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ada hukum qisas fil qatla berkaitan dengan kasus adanya orang yang dibunuh. Kemudian hikmah dari syariat qisas. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qisas rahmatan binnas. Adalah bentuk kasih sayang kepada manusia untuk menjaga darah manusia wa zajran dan menghentikan al-udwan, tindakan kezaliman. Dan supaya liljani, pelaku kejahatan itu idzaqah merasakan apa yang telah dia timpakan kepada orang lain. Dia membunuh maka dia pun dibunuh. Demikian juga dalam kisah ini menghilangkan panasnya amarah yang ada dalam hati keluarga korban. Demikian juga ada padanya hayatun linas, kehidupan bagi manusia, wabakok dan tetap eksisnya nau insani, dunia manusia atau jenis manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Namun kehidupan yang ada di balik hukum qisas ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang beriman dan berpikir baik-baik. Karena zahirnya ya, tentu ayat ini aneh kalau ditangkap secara zahirnya. Dalam qisas ada kematian. Matinya pelaku pembunuhan. Kok malah dikatakan dalam qisas ada kehidupan. Maka ini perlu direnungkan agak mendalam. Kehidupan yang ada dalam hukum qisas adalah dengan adanya hukum qisas, maka orang-orang yang punya niat rencana untuk bunuh orang lain berubah pikiran. Kalau saya tetap melanjutkan rencana saya akan mati sebagaimana pelaku pembunuhan ini mati. Maka itu letak kehidupan yang ada dalam qisas. Surut istifa'il qisas, syarat untuk pelaksanaan qisas. Kalau tadi adalah syarat istihqaq, syarat untuk berhak di qisas. Sedangkan ini adalah syarat istifa, syarat pelaksanaan hukum qisas. Ya, maka jika telah terpenuhi syurutul istihqaq, syarat untuk berhak di qisas dan syarat wajibnya qisas, maka minal jani, maka aljani pelaku kejahatan yaitu pelaku pembunuhan tidaklah di qisas dan tidaklah ditimpakan hukuman padanya kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama adalah orang yang berhak untuk dikisos mukallab, yaitu balig dan berakal. Fa'inkana mustahik, maka jika orang yang berhak untuk dikisos, atau sebagian mereka jika itu banyak adalah anak kecil atau orang gila, maka lam yanub anhuma ghairuhuma fistifa'ihi. Maka tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jika orang yang berhak untuk dikisos itu anak kecil, ya tentu tidak bisa digantikan oleh orang yang lain. Lam yanub anhuma ghairuhuma fistifa'ihi. Ya, maka yang lain tidak bisa menggantikan untuk menuntut qisas. Wa inna ma yuhbas aljani ila hini bulughi saghir. Namun pelaku kejahatan itu ditahan di penjara sampai keluarga korban yang masih kecil itu baligh. Wa ifaqatil majnun, dan keluarga korban yang gila itu sehat dan hilang gilanya. Dan setelah itu baru kemudian ditanya nuntut qisas tidak. Dalilnya hal inilah yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah radallahu anhu wa aqarrahu sahabah, dan didiamkan oleh para sahabat, fakana kal ijma minhum. Maka ini semi ijma dari para sahabat. Maka jika keluarga korban, jika waliudam itu gila, keluarga korban itu gila atau anak kecil, atau ada yang gila atau ada yang masih kecil, maka tidak bisa diwakilkan oleh yang dewasa. Saya mewakili ini. Berkaitan dengan nuntut kisos ataukah tidak, tidak bisa diwakilkan. Oh, gimana? Kalau ini keluarga, ini anaknya masih ada yang bayi umur 2 bulan, nah, bapaknya dibunuh. Maka jawabannya pelaku kejahatan dipenjara sampai ini dewasa. Yang 2 bulan tadi dibiarkan sampai dewasa. Kalau pakai tolak ukur syariat ya 15 tahun. Tapi kalau tolak hukum-hukum di Indonesia, balik itu 18 tahun ya. Dewasa itu 18 tahun. Maka ditunggu, dia dipenjara 15 tahun. Untuk nunggu komentar bayi 2 bulan ini, setelah dia dewasa, perlu diketahui bapakmu itu mati dibunuh itu. Nah, itu yang bunuh. Kamu nuntut kisos tidak? Nah, iya, jadi 15 tahun dipenjara cuma untuk dibunuh. Setelah 15 tahun dipenjara. Setelah 15 tahun dipenjara, ujung-ujungnya mati juga ternyata. Yang repot juga waliudamnya itu gila, kan? Nunggu sadarnya, kan? Kenapa ini sadarnya ini? Ya, dalilnya adalah kebijakan di masa Muawiyah, dan tidak ada sahabat yang mengingkari. Ketika waliudam itu gila atau masih anak-anak, maka pembunuh itu dipenjara sampai ini dewasa, sampai ini sehat, atau pas dicari pas sehatnya. Kadang orang gila terus kadang sembuh, nah pas sembuhnya itu dimintai komentarnya. Ini bapakmu mati dibunuh orang ini, gimana komentar Anda? Ya, maka syarat yang pertama untuk pelaksanaan qisas, keluarga mustahik yang berhak untuk menuntut qisas itu mukallaf, yaitu balig dan berakal. Kemudian syarat yang kedua, berdasarkan ayat yang tadi telah kita singgung, kesepakatan seluruh aulia udam, seluruh keluarga korban yang berhak untuk menuntut qisas, jami'an semuanya, al-istifa'i, sepakat untuk menuntut qisas. Tidak ada sebagian dari mereka yang menyendiri. Meskipun satu orang, tidak ada yang mengatakan, saya maafkan. Dan li'ala yakuna mustafian lihaqqi ghairihi bi ghairi idznihi, maka supaya tidaklah kita tuntut hak orang lain tanpa izinnya, maka ditunggu kedatangan orang yang masih safar. Maka kalau ada keluarga korban, aulia udam yang masih safar, maka di sini dikatakan kita tunggu kedatangannya. Namun karena yang jadi inti adalah pendapatnya, wallahu a'lam, kalau seandainya dia merantau ke luar negeri karena kerja, mungkin bisa dihubungi dia nuntut qisas ataukah tidak, karena yang jadi tolak ukur adalah pendapat dia. Wa bulughus shaghir, demikian juga jika masih ada yang bayi, masih kecil, maka ditunggu sampai baligh. Wa ifaqatul majnun, dan sehatnya orang yang gila. Nah, gimana tadi akhirnya nunggu gila ini sehat-sehat, ternyata enggak sehat-sehat sampai matinya. Pelaku korban tadi kan dipenjara sampai ini anak yang gila ini mati, ya. maka setelah waman mata min mustahikil qisas, kalau keluarga korban yang punya hak untuk menuntut qisas itu mati, koma warisuhu makomahu, maka barulah di situ ahli warisnya menggantikan posisinya. Ya, ini ada anaknya yang gila, ini ditunggu untuk sehat, ternyata tidak sehat-sehat, 20 tahun akhirnya mati. Nah, padahal itu masih di penjara 20 tahun ya. Setelah ini mati baru bisa digantikan. Oh, ternyata orang yang gila tadi punya anak yang sehat. Inilah yang kemudian dimintai pendapatnya setelah 20 tahun lamanya. Oh, bunuh juga kan ternyata. Mati juga. Nah. Namun jika sebagian yang berhak untuk menuntut qisas itu memaafkan, saqatal qisasu, maka hukum qisas gugur. Yang ketiga, yu'man, ada jaminan aman, tidak ada minta adil qisas ila ghairil jani. Ada jaminan aman, qisas itu tidaklah ta'adi, kemudian melebar kezalimannya, melebar dampaknya kepada orang yang bukan pelaku pembunuhan. Mengingat firman Allah Ta'ala, fala yusrif fil qatl, maka janganlah berlebihan dalam membunuh. Al-Isra 33. Artinya, jika qisas itu wajib ditimpakan kepada wanita yang dalam kondisi hamil, maka wanita yang tidak boleh dieksekusi sampai dia melahirkan. Karena kalau dalam kondisi hamil dia dieksekusi, maka yang mati nanti bukan hanya jani, bukan hanya pelaku pembunuhan, ternyata janin yang tidak salah juga ikut jadi korban. Kenapa tidak boleh? Karena membunuh wanita dalam kondisi hamil ini akan melebar dampaknya kepada janin. Gimana setelah melahirkan? Fa'in wadu'at mafi batniha, jika perempuan ini akhirnya sudah melahirkan, maka dilihat, maka jika dijumpai ada orang yang menggantikan si perempuan dalam masalah penyusuan bayi, maka barulah ditegakkan, dilaksanakan hukuman had padanya. Namun jika tidak dijumpai yang bisa menggantikan fungsi si ibu, maka turikat, maka perempuan tersebut masih dibiarkan sampai dia menyapih bayinya. Lihaulain, yaitu setelah bayinya ini 2 tahun. Maka dia dibiarkan sampai bayinya tersapih, nanti baru kemudian ditunda pelaksanaan qisas sampai boleh jadi sekitar 2 atau hampir 3 tahun. Karena ketika dia membunuh orang, dia hamil 1 bulan. Maka ditunggu sampai janinnya ini bisa tersapih. Maka penundaan boleh jadi sampai hampir 3 tahun lamanya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus Ghamidiyah, ini kasus pezina namun diambil kemudian dikiaskan dengan kasus kisah sama, karena dengan illah sama-sama mati. Ini rajam dan ini qisas. Maka ketika tahu bahwasanya perempuan ini dalam keadaan hamil, Nabi katakan jika demikian kami tidak akan merajamnya. Kemudian kami biarkan anak yang masih kecil, tidak ada yang menyusui. Maka kemudian ada salah satu ansor yang mengatakan, ilayya radauhu, wahai Nabi, penyusuan anak tersebut tanggung jawab saya. Karena ada yang menjamin, farojamaha, kemudian Nabi merajam perempuan Ghamidiyah. Kemudian di antara ketentuan qisas, yang pertama, hukum qisas dilaksanakan di depan penguasa, yaitu ahli imam, kepala negara, atau pengganti penguasa, semacam qadhi, semacam hakim. Maka dialah yang melaksanakannya atau minimal yang mengizinkannya. Pelaksananya, eksekutornya boleh jadi al-guju. Dialah yang mengeluarkan izin, silakan dieksekusi. Kenapa harus penguasa atau atas izin penguasa? Yumna minhu al-jawfihi, karena untuk mencegah kezaliman dan supaya bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat dalam rangka mencegah kerusakan wa tarhib, dan kerusakan wal fawdo, dan kekacauan. Kalau semua orang yang merasa bisa melaksanakan qisas, maka yang terjadi akan balas berbalas, terjadi fawdo, terjadi kekacauan. Oleh karena itu, supaya tidak ada terjadi kekacauan, yang menjadi eksekutor atau yang menetapkan hukum adanya qisas itu yang pegang senjata, ya, yang punya tentara, yang punya polisi, sehingga diharapkan tidak terjadi kekacauan karenanya, yang punya otoritas. Kemudian hukum asalnya pelaku pembunuhan itu diperlakukan sebagaimana perlakuan dia terhadap korban. Dasarkan firman Allah Ta'ala, wa in aqabtum, jika kalian menghukum, maka hukumlah semisal ma uqabtum bih. Semisal dengan apa yang menimpa pada kalian. Demikian juga karena Nabi SAW yang memukul dengan batu kepala seorang lelaki Yahudi yang membunuh seorang budak perempuan muslimah dengan dua batu. Nabi pukul, dalam artian Nabi cuma memerintahkan ya, baina hajarain, Nabi supaya dipukul di antara menggunakan dua batu, sebagaimana demikianlah cara dia membunuh perempuan atau budak perempuan itu. Dan hadisnya kemarin telah kita baca. Gimana kalau pelaku pembunuhan itu melakukan mutilasi dalam membunuh? Wakadha, maka demikian juga in qatala yadaihi thumma qatalahu, jika pelaku kejahatan itu melakukan pembunuhan dengan cara tidak langsung, dipotong dulu tangannya, dicopoti dulu kukunya, potong tangannya, kemudian potong kakinya, baru kemudian potong lehernya. Demikian cara pelaku pembunuhan ini melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Maka disini dikatakan fu'ila bihi dalik, maka diperlakukan sama. Kamu urutannya gimana? Nyabut kuku dulu ya, sudah dicabut dulu kukunya, terus apalagi kemudian ini dulu potong telinganya, oh ya dipotong dulu telinganya, potong tangannya, kakinya, baru potong lehernya. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya kisos itu sama, yaitu pacung dengan pedang. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan hadis wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, yaitu cepat mati, pancung dengan pedang. Dan pendapat yang kedua mengatakan sama. Dan pendapat yang kedua yang lebih tepat berdasarkan hadis Jariyah, budak perempuan yang dibunuh oleh lelaki Yahudi, maka Nabi perlakukan sama. Kemudian yang ketiga, hendaknya alat yang dipakai untuk melakukan eksekusi qisas itu adalah alat yang madiyah, alat yang tajam. Madiyah kalau untuk pedang, untuk senjata artinya tajam. Jangan yang ketul. Untuk nyabut lehernya, oh ternyata baru dapat separuh. Setengah leher kemudian udah gak bisa lanjut, harus ganti pedang. Jangan. Kesaifin semacam pedang, ausikin atau pisau atau yang lainnya. Ya, mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, pada asalnya eksekutornya adalah waliudam. Al-Quju adalah waliudam. In kana wal maqtuli yuhsinul istifa ala al-wajhi syar'i makanahu al-hakim min dhalik. Maka jika walil maqtul, keluarga korban itu adalah yuhsinul istifa, dia punya kemampuan yang bagus untuk istifa, untuk melakukan eksekusi qisas ala al-wajhi syar'i sesuai dengan aturan syariat, makanahu al-hakim, maka hendaknya penguasa atau qadhi memberikan kesempatan kepada waliudam untuk menjadi eksekutor. Wa illa amaru ayuwakila man yaktasulahu mimman yuhsinu dhalika. Jika tidak, maka amarahu, hendaknya waliudam itu memerintah, hendaknya qadhi memerintahkan kepada waliudam agar mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan qisas, yaitu orang yang yuhsinu dhalika, punya kemampuan yang bagus untuk membunuh. Maka idealnya yang melakukan eksekusi qisas keluarga korban. Jika tidak, maka ya orang yang dimandat, diberi mandat oleh keluarga korban. Kalau mandatnya ya terserah Anda saja Pak Hakim, siapalah. Ya, maka hakim bisa menetapkan petugas khususnya al-guju untuk melakukan eksekusi. Ya, kemudian ini poin yang pertama, pembunuhan sengaja. Kemudian kita berpindah kepada pembunuhan jenis yang kedua, qatlu sibhil amdi, pembunuhan semi sengaja. Pengertiannya adalah seorang itu bersengaja untuk mendzalimi seseorang bima dengan alat, dengan cara yang umumnya tidak menghilangkan nyawa, namun ternyata mujna alaih, korban yang didzalimi itu mati karenanya. Ya, sibul amdi itu disebut juga dengan sebutan khata'ul amdi. Tidak sengaja yang sengaja. Tidak sengaja yang sengaja. Maka pembunuhan ini serupa dengan sengaja dari sisi berniat, punya niat dan maksud untuk memukul. Dan serupa dengan tidak sengaja dari sisi memukulnya dengan alat yang biasanya alat tersebut tidaklah digunakan untuk melakukan pembunuhan. Oleh karena itu maka hukumnya berputar antara dua unsur, sengaja dan tidak sengaja. Wasawa'un fi dzalika, dan sama saja dalam masalah ini termasuk sibul amdi, kesengajaan itu adalah kesengajaan untuk zalim atau kesengajaan ini adalah kesengajaan menghukum. Maka yang dimaksud dengan sengaja melakukan aksi di sini boleh jadi memang usil. Memang usil. Orang ini tidak salah, kemudian diganggu. Sengaja diganggu, niatnya pinginnya enggak mati, ternyata mati. Atau di sini apa? Aksi ini takdib, menghukum. Ini karena guru, ini beling banget. Maka dilempar pakai penghapus, kena orangnya ternyata mati. Ternyata mati. Maka ini juga sibul amdi. Maka di antara bentuk-bentuk pembunuhan semi sengaja dan contohnya adalah dia pukul seseorang. Dia pukul seseorang dengan sesuatu yang tidak membunuh, contohnya cambuk atau batu kecil atau tongkat kecil, atau dia tinju orang tersebut, atau dia melakukan lakaz fi ghair, tidak di bagian badan yang mematikan. Dia mukulnya, tinjunya itu bukan di bagian badan yang mematikan. Kalau ulu hati lain. Enggak. Ya, mukulnya itu pantatnya. Mukul ini dipuntul pantatnya mati. Ninjunya itu ninju pantatnya. Harusnya enggak mati. Lu kok mati? Maka ini sibul amdi. Apa beda mulakamah, lakam dan lakaz? Al-lakmu ad-darbu bijam'il kaf. Yang namanya al-lakam meninju adalah memukul dengan semua telapak tangan. Tempatnya bebas, ini semua telapak tangan, ya. Semuanya berperan. Bagiannya terserah, bagian badan yang dipukul terserah. Sedangkan lakas adalah pukulan dengan semua telapak tangan fisoder dan khusus untuk ke arah dada atau ulu hati. Bentuk yang lainnya adalah mengikat seseorang, kemudian dia letakkan orang yang diikat tadi di samping air. Yang air ini terkadang tambah banyak ataupun tidak bertambah banyak. Ternyata airnya tambah banyak. Ini airnya tambah banyak, lalu mati karenanya. Artinya kalau dia tahu airnya ini akan bertambah banyak karena ini ada satu bak atau bak besar, dan dia tahu ini lagi proses pengisian, nah ini sengaja. Yang semi sengaja ini airnya mungkin tambah, mungkin tidak, dan dia tidak tahu. Nanti airnya tambah ataukah tidak. Dia taruh di mungkin sungai kering misalnya ya. Oh, tiba-tiba kok ada air bah dari arah atas. Nah, maka ini sibul amdi. Tapi kalau ini tahu, kalau ini airnya pasti bertambah banyak, maka ini sengaja. Atau contoh yang lain, wakata demikian juga seandainya dia letakkan orang yang dia ikat tadi di air yang jumlahnya sedikit. Yang umumnya air semacam ini tidak membuat orang tenggelam. Namun kok tenggelam? Ini umumnya harusnya ini untuk orang dewasa enggak tenggelam. Namun karena satu dan lain hal kok jadi tenggelam. Karena dia jatuh, tadi dia pasang dalam posisi berdiri, ini di kolam anak-anak, kan? Dia pasang dalam kondisi berdiri, kan? Harusnya kan enggak tenggelam. Setelah dia tinggal pergi kok ternyata kepleset, jatuh enggak bisa. Enggak bisa bangun berdiri lagi, mati karenanya. Ini sibul amdi, karena dia sengaja naruh di situ. Meskipun dia tidak sengaja bermaksud untuk membunuhnya. Kemudian yang ketiga adalah dia meneriaki orang yang dia meneriaki seseorang saat dia lalai. Dia lagi asik ngapain, tiba-tiba di telinganya, woi, gitu. Lalu mati karena kaget. Atau dia teriaki anak kecil atau orang yang idiot, dan anak kecil orang idiot ini ada di satah, di lantai atas. Yang lantainya ini tidak ada pagarnya. Diteriaki kaget jatuh. Fayamut lalu mati. Maka ini sibul amdi. Kemudian berikutnya ini contohnya tadi. Kemudian dampak hukum pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan untuk semi sengaja punya dua dampak hukum. Yang pertama, hukum akhirat, yaitu tentu hukum haram, dosa, dan hukuman di akhirat. Li'anahu tasabab, karena dia telah menjadi sebab dengan perbuatan ini matinya orang yang maksumudam, terjaga darahnya. Akan tetapi hukumannya lebih rendah daripada hukuman orang yang sengaja. Ada hukumannya di akhirat, karena dia zalim. Teriak, ada orang mau duduk di kursi, kemudian kursinya ditarik, jatuh, mati. Maka dia zalim. Karena kezalimannya dia berhak untuk mendapatkan hukuman di akhirat. Jika tentu jika Allah tidak memaafkannya. Kemudian dampak hukum duniawi. Dampaknya adalah diat mughalladhah. Diat yang ini diat yang berat. Namun tidaklah berdampak kisos sebagaimana pembunuhan sengaja. Meskipun ada tuntutan kisos dari keluarga korban, dia tetap tidak bisa dikisos. Watajibul kafarah, dan wajib kafarah. Dan kalau kafarahnya, maka itu diambil dari harta pelaku kejahatan. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Jika tidak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau untuk kafarah, maka diambil dari harta pelaku kejahatan. Sedangkan watas butuh diat, ada diat yang wajib dibayarkan. Watas butuh diat ini ditujukan li walidam, diberikan kepada keluarga korban. Namun untuk diatnya itu tidak dari harta pelaku pembunuhan, namun ala aqilatil qatil, dibebankan kepada keluarga pelaku pembunuhan. Di catatan kaki, yang dimaksud dengan akilah adalah asobah. Dan asobah adalah kerabat dari jalur bapak. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan diat pembunuhan tidak sengaja. Atau mereka inilah orang yang membayarkan diat pembunuhan tidak sengaja. Dan sibul amdi itu tergolong tidak sengaja dalam masalah ini. maka ini dibebankan pada keluarga pembunuh dan ini tidak harus dibayar cash, namun mu'ajalah, tertunda, tidak cash selama 3 tahun. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aklu sibil amdi, diat untuk pembunuhan semi sengaja itu mughalladhun, diat yang berat. Sama dengan pembunuhan sengaja. Namun bedanya pelaku pembunuhan tidak dibunuh. Demikian dalam tahnya telah lewat. Dan hadis Murrah bin Subah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, darabat imra'atun daratan laha. Ada seorang perempuan memukul madunya. Ini dua perempuan ini dipoligami oleh seorang laki-laki. Satu mukul madunya. Dia pukul pakai tiang tenda. Pakai tiang tenda. Wahyal hubla, padahal yang dipukulin dalam kondisi hamil. Faqatalaha, dan karena dipukul ini mati. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan diat wanita yang dibunuh ini menjadi kewajiban asobah qatilah, keluarga korban, keluarga pelaku pembunuhan. Karena ini maksudnya cuma mukul biasa, ternyata mati karenanya. Kemudian pembunuhan jenis yang ketiga adalah pembunuhan yang murni tidak sengaja. Hakikatuhu pengertiannya, seorang itu membunuh orang lain tanpa ada niat dan maksud untuk membunuhnya. Nah, macam-macam pembunuhan tidak sengaja, maka kita lihat, dilihat ketidaksengajaannya. Boleh jadi tidak sengaja dalam melakukan perbuatan. Artinya dia melakukan sesuatu yang boleh dia lakukan, ternyata mengenai manusia yang terjaga darahnya, padahal tidak bermaksud untuk mengenainya. Semacam dia mau memanah binatang buruan, ternyata anak panahnya kena orang dan mati karena panahnya. Maka ini khotoknya dalam perbuatan. Khotoknya itu dalam perbuatan. Atau yang qalib, atau dia ngolet, tidur ngolet, berbalik badan, bahwa naim dalam keadaan tidur menimpa seseorang lalu matilah orang itu. Maka ini dia tidak sengaja berbuat, karena dia dalam keadaan tidur, maka tidak ada kesengajaan. Kemudian yang kedua adalah ketidaksengajaan fil qasdi, dalam niat, dalam maksud. Semacam dia memanah mayadhunuhu mubahan, atau dia melempar sesuatu yang yadhunuhu mubahan, dia kira adalah satu hal yang boleh dia lempar. Dia lempar, dia kira itu patung, dia lempar. Lo ternyata orang yang mematungkan diri karena cari duit. Dia kira ini patung, dia lempar. Fayatabayan adamian, wih ternyata manusia. Semisal dia mau memanah sesuatu, dia kira itu binatang buruan. Ternyata manusia dari belakang. Fayatabayan adamian maksuman, ternyata adalah manusia dan dia adalah maksumuddam. Kemudian yang ketiga, yakun al-qatil amdan. Demikian juga termasuk pembunuhan tidak sengaja, manakala pelaku pembunuhan, melakukan pembunuhan itu melakukan pembunuhan dengan sengaja namun masih anak kecil. Dia melakukan pembunuhan dengan sengaja, dia anak kecil atau orang gila. Maka ketika anak kecil dan orang gila itu melakukan satu hal yang sengaja, maka ia jeri majral khotok, teranggap tidak sengaja. Kenapa? Karena keduanya dinilai tidak memiliki niat. Oleh karena itu maka dikiaskan, digabungkan termasuk pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan dengan status dia penyebab. Semacam seorang itu menggali sumur atau membuat galian, namun dia menggali tidak di tempat yang benar. Fitorik di pinggir jalan. Nah, ini tidak benar. Kalau dia mau enggak buat gali-galian di belakang rumahnya, ini salahnya orang yang lewat kan? Ini salahnya orang yang lewat. Tapi kalau dia bikin galian di tempat umum, buat galian di tempat umum pinggir jalan, akses umum milik umum, maka orang yang jatuh mati. Ini pembunuhan tidak sengaja. Pembuat galian tergolong melakukan pembunuhan. Ya, namun ini pembunuhan tidak sengaja. Fatalak lalu mati dengan sebab hal tersebut, dengan sebab galian tadi, insanun seorang manusia. Dampak hukum pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan ini memiliki dua dampak sama dengan sebelumnya. Dampak akhirat. Dampak akhiratnya tidak berdosa dan tidak ada hukuman di akhirat. Dasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah memaafkan dari umatku dosa apa yang dia lakukan karena tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Kemudian dampak duniawi, wajib membayarkan diat. Namun diat itu dibebankan kepada keluarga pelaku pembunuhan. Sibul amdi sama amdi, itu diat ditanggung oleh keluarga pelaku pembunuhan. Kalau pembunuhan sengaja, dan kemudian waliudam itu memaafkan dengan membayar diat, dengan meminta diat, maka dibebankan kepada harta, pada harta pelaku pembunuhan. Mu'ajalah dan ini tidak harus cash. Mu'ajalah tertunda selama 3 tahun. Dan ini, dan diatnya adalah diat yang ringan. Karena yang harus dia serahkan adalah 5 jenis unta. Tidak sebagaimana tadi diat yang berat. Itu cuma 3 jenis saja. Cuma apa? Hikoh, kemudian jada'ah, kemudian khilafah. Nah, 3 jenis. Ya, 3 jenis unta. Itu yang berat. Yang ringan nanti jenis untanya ada 5 jenis unta. Mengingat firman Allah Ta'ala tentang pembunuhan tidak sengaja, "Man qatala mu'minan khata'an," siapa membunuh tidak sengaja, maka wajib memerdekakan budak beriman dan diat yang diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika memang keluarganya tidak meminta memaafkan dia. Dan dengan itu maka mereka bersedekah. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan fi janin imra'atin min bani Lahyan saqata maitan, tentang janin seorang perempuan dari bani Lahyan yang keguguran dikarenakan ulah seseorang, dan keguguran keluar maitan dalam keadaan mati. Maka si pelaku nabi bebani birurotin untuk menyerahkan kepada keluarga janin hurrah. Hura di sini artinya seorang budak atau budak laki-laki atau budak perempuan. Maka menjadi sebab orang itu keguguran. Maka ini ada kafarahnya. Ada diat yang harus dibayarkan. Kalau menjadi sebab seorang perempuan keguguran. Kalau setelah roh ditiup, setelah lebih dari 4 bulan, maka diatnya adalah diat manusia. Normal, 100 ekor unta. Namun jika sebelum roh ditiup, maka diatnya adalah seorang budak, laki-laki atau perempuan, diserahkan kepada keluarga janin. Atau bisa diganti dengan 5 ekor unta. Atau 5 ekor unta. Lalu untuk siapa ini? Ya untuk ahli waris janin ini. Janin ini ahli warisnya siapa saja, itulah yang memiliki tadi. Gimana kalau yang membunuh adalah ibunya sendiri? Nah, karena zina kemudian dia aborsi, ya tetap wajib. Maka dan diberikan nanti ini jadi hak milik ahli waris janin kecuali dia, kecuali si si ibu pelaku pengguguran, pelaku aborsi. Ya, maka tentu janin ini punya kakek, ada punya ibunya. Kalau ini zina, ini ada kakek, jadi ada saudara. Kalau ini punya saudara, sudah punya saudara kan ada. Ya, maka yang jelas ahli warisnya. Ini menjadi hak milik ahli waris kecuali si pelaku pembunuhan. Suma inal mar'ata, kemudian perempuan yang Nabi putuskan punya kewajiban untuk membayar hurrah tadi, tufiyat, ternyata meninggal dunia. Dicatat lagi, yang dimaksudkan perempuan yang qadolaha. Kalau bunyinya tadi qadolaiha. Namun di sini dikatakan, berdasarkan Sarh Nawawi, qadolaha. Qadolaha itu berarti yang diberi. Ini kan, kalau qadha alaiha berarti yang dibebani. Qadhalah bil hurrah, yang mau diberi hurrah, wa yal mujna alaiha, yaitu korban, yaitu orang yang dizalimi, yalati tufiyat, yang mati, ini yang dimaksudkan. Maka ini ceritanya, ada dua perempuan itu ribut, tengkar kelahi, dan satu perempuan ini kemudian melempar pakai batu ke arah perempuan ini, yang satu sedang hamil. Kena lemparan batu, kena perutnya keguguran. Maka tentu perempuan yang statusnya zalim, kemudian Nabi kasih beban untuk menyerahkan seorang budak kepada perempuan ini. Tak lama setelah itu si perempuannya juga mati gara-gara kasus kelahinya tadi. Perempuan kelahi sama perempuan ya. Akhirnya kemudian ini mati. Itu yang mati, perempuan yang jadi korban. Faqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan anna mirathaha li zawjiha wa badiha wa anna al-aqla ala asobatiha, bahasanya warisannya itu nanti dibagikan kepada suami dan anak-anaknya, anak laki-lakinya, wa anna al-aqla, dan bahasanya diat itu menjadi tanggung jawab asobahnya. Isinya adalah muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dalil kenapa dibebankan pada akilah, karena Nabi mengatakan wa annal aqla ala asobatiha, dan diat itu dibebankan kepada asobahnya. Kemudian kewajibannya, dampak yang kedua, pertama tadi diat, kemudian yang kedua adalah memerdekakan budak yang beriman. Wahada, dan ini idzakan yastati', jika mampu untuk memerdekakan budak. Dan disyaratkan tentang budaknya, hendaklah adalah budak yang beriman, bebas dari cacat. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa man qatala mu'minan khata'an fatahru qabatin mu'mina. Siapa yang bunuh tidak sengaja, maka memerdekakan budak yang beriman. Jika tidak memungkinkan untuk memerdekakan budak karena kemiskinannya, karena tidak adanya budak, maka berpindah pada poin setelahnya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut jika dia mampu. Karena Allah Ta'ala mengatakan, famalan yajid, siapa yang tidak menemukan budak, puasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat dari Allah. Fa'in ajaza anisam, jika tidak mampu untuk berpuasa karena sakit atau karena sudah tua, baqiyat al-kafaratu muta'alliqatan fi dhimmatihi. Maka kafarah ini tetap terbebankan dalam tanggung jawabnya. Tidak bisa digantikan dengan it'am. Tidak bisa digantikan dengan memberi makanan. Karena Allah tidak menyebutkan pemberian makanan. Kemudian seterusnya apa? Wal abdan, gitu. Iya. Kalimat selanjutnya. Wal abdan. Hah? Wal abdan fil kafarati tatawakaf ala nas. Iya, gitu. Abdan. Ada nun ya. Abdal. Oh. Oh, tempat saya salah lagi. Wal abdal dan pengganti dalam kafarah, tatawakaf itu tergantung dengan nas, mengikuti nas, dunal qiyas, tidak bisa kita kias-kiaskan. Oh, 2 bulan berturut-turut itu di masalah yang lain bisa diganti, memberi makan 60 orang miskin misalnya. Nah, tidak bisa pakai kias-kias, namun harus mengikuti nas yang ada. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apabila dia dulu kafir dan wajib apa ini? Dulu kafir dan wajib bayar pajak pada tanahnya, apakah setelah dia masuk Islam tetap bayar pajak? Berkaitan dengan kharaj, maka kharaj itu melekat kepada tanah. Siapapun pemiliknya wajib bayar. Dulu pemiliknya orang kafir kemudian dibeli muslim, si muslim wajib bayar. Dulu pemiliknya kafir kemudian masuk Islam, tetap bayar. Lain halnya dengan jizyah. Oh, jizyah ketika, ya, pajak kepala ini ketika masuk Islam, orangnya maka hilang. Tapi kalau kharaj itu melekat pada tanah. Jika ada 2 masjid, lebih baik sholat berjamaah di mana? Antara yang banyak jamaahnya ataukah bacaan imamnya yang baik? Dahulukan yang mana? Normalnya kalau bacaan imamnya baik dan bagus, jamaahnya lebih banyak. Itu kalau normalnya. Kalau kok malah dikit kontras, itu kayaknya orang-orang tersebut agak gimana gitu ya. Ini bacaannya bagus, yang ini bacaannya jelek, lho sana kok rame, lho ini kok sepi. Itu penduduk tempat tersebut agak gimana gitu ya. Ya, mohon penjelasan tentang kaidah memilih. Tentu masing-masing di sini ada punya 2 kelebihan. Kalau memang realitanya, ini bacaannya bagus, namun cuma 1 sop, ini bacaannya tidak bagus, 10 sop. Maka di situ memang di sini kita jumpai ada 2 faktor. Ya, maka perlu nanti dicari faktor yang lain. Ya, nanti perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang lain untuk memberikan pilihan. Oh, misalnya kekhusuan. Oh, saya lebih khusuk dengan imam yang baik. Oh, karena faktor lebih khusuk, maka kita pilih imam yang lebih bagus bacaannya. Oh, atau di situ ada, setelah itu ada pengajian yang saya mau ikuti, ya, maka pilih ya masjid yang di situ ada pengajian yang mau diikuti. Cara hakim mengetahui apakah pembunuhan termasuk sengaja atau tidak sengaja jika tidak ada saksi selain si pembunuh. Dikhawatirkan pembunuh bohong ketika dimintai ini pertolongan. Nah, inilah kecerdasannya hakim, wajib untuk cari-cari data, ngorek-ngorek apa yang dibalik yang tersembunyi untuk kemudian diketahui, bisa diketahui siapa sebenarnya pelakunya dan bagaimana keadaan senyatanya. Maka tidak boleh jadi hakim kecuali orang-orang yang cerdas, cerdik untuk mengungkapkan fakta. Siapa sajakah? Atau batasan siapa yang disebut dengan waliudam? Waliudam adalah asobah. Maka ini berkaitan dengan pelajaran di mawaris. Mana yang termasuk daftar asobah, nah itu semua itu waliudam. Bolehkah minta diat di atas atau di bawah standar syariat? Kalau di atas tadi telah ditegaskan, boleh. Kalau di atas itu boleh. Boleh damai dengan di atas. Namun kalau di bawah, wallahu a'lam. Kalau zahir apa yang disampaikan di fikul miyasar berarti tidak boleh. Saya membaca kisah orang-orang soleh yang mana mereka berusaha untuk tidak dikenal, tidak ingin banyak mengenal orang, namun di sisi lain ada perkataan yang menyebutkan hendaknya kita menjadi orang yang lembut, mudah, dekat dengan manusia, mana yang lebih utama. Bukankah dekat dengan orang kan mudahkan untuk berdakwah. Yang dimaksud dengan mereka berusaha untuk tidak dikenal amal solehnya. Tidak dikenal kalau mereka itu rajin puasa, tidak dikenal kalau mereka itu rajin sholat tahajud, tidak dikenal kalau mereka lah yang tukang infak. Maka ini tidak bertentangan dengan lembut dengan orang, kemudian bermasyarakat, tidak bertentangan. Boleh jadi orang itu bermasyarakat, tetap bermasyarakat, namun gimana bermasyarakat dan orang itu tidak tahu kalau saya lah yang infak dengan dia. Kita bergaul dengan orang miskin, baik dengan orang miskin misalnya, dan orang miskin itu tidak tahu kalau yang sering ngasih infak pada dia adalah kita. Nah ini nanti tidak dikenal. Itu yang dimaksudkan, bukan? Tidak dikenal itu artinya kemudian uzlah, kemudian tidak dikenal itu artinya sembunyi gitu. Nah. Saya merasa kurang bersemangat belajar ilmu tentang faraid, jinayat, atau ilmu yang mungkin bagi saya kurang mendesak. Dan tidak tahu apakah akan diamalkan ataukah tidak. Apakah berpikir seperti itu tercela? Kira-kira apa yang membuat saya bisa lebih merasa butuh ilmu-ilmu tersebut? Kalau untuk faraid maka tercela. Karena faraid ini urgen. Faraid ini urgen. Orang itu butuh pemahaman minimal global tentang faraid. Sehingga dia hati-hati. Meskipun dia tidak jadi ahli faraid. Tidak fardu ain atasnya untuk jadi ahli faraid. Karena ahli faraid fardu kifayah. Namun punya gambaran global tentang faraid itu satu hal yang sangat-sangat urgen. Sehingga dia tahu kurang lebih dia bisa waspada ini hak saya ataukah bukan. Kalau nanti dia jadi ahli waris. Dan secara umum ya orang itu secara umum akan jadi ahli waris. Maka dia perlu mengenal saya ini kelebihan enggak dengan mendapatkan sekian. Nah, jangan-jangan saya makan harta haram. Karena hak saya cuma sekian, kok saya dapat sekian. Maka selisihnya itu harta haram. Adapun kemudian masalah jinayat dan yang lainnya, maka yang fardu ain adalah mengimaninya. Oh, ada kisos dalam pembunuhan sengaja dan seterusnya. Adapun perkara detail yang kita bahas, memang maka ini satu hal yang yang pertama adalah itu menambah iman. Manfaatnya apa? Menambah iman. Semakin orang itu membaca hadis yang kemarin dia tidak tahu, kemudian dia mengimani hadis tersebut, maka bertambah imannya. Dia baca satu ayat yang semula dia tidak ngerti maksudnya, kemudian dia mendapatkannya, kemudian dia mengerti isinya, maka dia bertambah iman. Maka itu menambah iman. Setiap ayat dan setiap hadis yang dia dapatkan, yang sebelumnya dia tidak mengerti, maka itu menambah iman. Namanya iman tafsili. Secara ijmali orang punya kewajiban untuk beriman dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman global. Dan orang iman, iman nanti kemudian ada iman tafsili, iman rinci. Dengan seiring bertambah, dengan bertambahnya hal-hal yang dia imani. Oh, ada hukum semacam ini dalam syariat. Oh, ada hukum semacam dalam syariat. Kemudian dia bertambah, ini bertambah, ini bertambah. Oh, ada hadis semacam ini. Maksudnya demikian. Maka ada semakin banyak hal-hal yang dia imani. Iman itu bertambah, di antara sebabnya adalah dengan bertambahnya hal-hal yang dia imani. Ini faedahnya demikian. Dan faedah yang lain, ini sangat urgen di zaman ini, di zaman informasi, untuk ketika berbicara dan berdialog dengan orang. Untuk meluruskan orang-orang yang salah paham, dan itu sangat banyak tentang hukum Islam. Nah, ini meluruskan orang yang salah paham tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak tahu tafsil. Meskipun tidak pernah beramal. Nah, orang yang tidak tahu rincian tentang masalah dan potong tangan untuk pencuri. Gimana dia mau menjelaskan? Orang yang salah paham tentang dan cuma melihat, oh ini jelek, oh ini kejam dan seterusnya. Gimana orang itu akan bisa memahamkan dan menjelaskan kalau dia tidak punya pengetahuan detail tentangnya. Dan pengetahuan detail sehingga kita bisa menjelaskan ini urgen di zaman dan di era informasi. Bagaimana jika belum ada jual beli manfaat, apakah kaidah untuk mempertahankan kondisi dulu tetap berlaku? Wallahu a'lam, berkaitan dengan pelajaran usul fikih yang kemarin kita sampaikan, maka itu tidak berlaku. Kalau kan berkaitan dengan masalah kasus, ya ini satu tetangga punya saluran air yang lewat halaman tetangganya. Kalau ini tidak ada jual beli manfaat, ya, itu cuma kemudian cuma suka-suka dari pemilik halaman, ya monggo, ya, enggak pakai beli, ya maka terserah pemilik halaman. Dulu bapaknya membolehkan, sekarang anaknya enggak boleh, ya enggak apa-apa. Karena enggak ada jual beli. Tapi kalau manfaat halaman itu sudah dibeli untuk saluran air, maka enggak bisa. Ya, maka enggak bisa diubah-ubah. Bolehkah menggunakan uang teman safar yang mati untuk perjalanan menyampaikan ke ahli waris? Ya, maka ini adalah murni semata-mata berbuat baik. Ketika ada kita safar dan teman kita mati di saat safar, maka kita ya, kalau mau berbuat baik, ya, mau berbuat baik, boleh kemudian membawa uang tersebut kemudian diserahkan kepada ahli warisnya. Nih. Kalau kita murni mau berbuat baik, maka tidak bisa minta ganti rugi. Namun jika kita ingin niatnya bukanlah murni berbuat baik, niatnya adalah punya maksud, nih, maka boleh dibawakan nanti minta ganti rugi sama ahli warisnya. Ini saya rumah saya ke rumah jenengan ini jauh, satu hari perjalanan, ya, butuh ongkos, saya minta ganti rugi. Maka mintakan kepada si ahli waris. Kalau syariat pajak berlaku untuk orang kafir, non-muslim, bagaimanakah dengan sekarang kaum muslimin pun wajib pajak? Ya, itulah kezaliman penguasa atas kaum muslimin. Ya, kewajiban kaum muslimin untuk bersabar. Ya, bayar ya tetap bayar karena terpaksa. Ya, namun, dan itu adalah kezaliman yang seharusnya ya, tidak ada. Apabila pulang mudik sampai rumah jam 4 sore, padahal belum sholat duhur, berlakukah udzur musafir dan boleh di jamak takhir? Jamak takhir boleh, namun tanpa qasar, karena sampai rumah. Apakah status musafir ada pada dia walaupun dia sudah sampai rumah? Kalau itu rumahnya, maka status musafir hilang. Atau itu rumah istrinya, Misalnya orang itu punya rumah istrinya, maka tergolong rumahnya. Dan itu adalah pendapat penjelasan sebagian ulama kenapa Utsman itu ketika di Mina beliau tidak kosor. Ada yang menjelaskan karena beliau menikah dengan ahlu Mekah. Sebelum haji beliau nikah dengan ahli Mekah, sehingga maka ini adalah rumah mertuanya, rumah istrinya, maka dia merasa itu bukan, tidak lagi musafir. Maka kalau itu rumah istri, istrinya tinggal di situ, dan orang sampai tinggal di situ, kemudian dia sampai situ, maka statusnya bukan musafir. Bagaimana hukum kisos pada orang kanibal memakan manusia? Apakah orangnya masih hidup dan dicokoti gitu ya? Saya kira tidak. Dia dibunuh terlebih dahulu. Dia dibunuh terlebih dahulu, ya kan? Nah, maka samanya dalam masalah dibunuhnya. Samanya dalam masalah dibunuhnya. Saya kira enggak sampai kanibal itu kemudian ini orangnya diikat, kemudian dagingnya dicokot. Ya? Maka tetap diperlakukan sama, namun sama dalam masalah cara dia menghabisi korbannya. Bagaimana status hadis harus berubah saat umur 40 tahun? Saya tidak tahu hadis yang dimaksudkan. Jika suatu perusahaan memberikan karyawannya dua macam pembayaran, gaji tetap dan bonus, di mana bonus bergantung keuntungan perusahaan, apakah ini termasuk ghoro? Bukan. Dan kalau ghoro itu manakala besaran gajinya tidak jelas, nanti Anda kadang tak gaji, kadang tidak saya gaji. Ini ghoro. Dan ini tentu menyebabkan kontrak kerjanya tidak sah. Karena dalam kontrak kerja itu syarat dalam fikih itu besaran upah harus jelas. Atau jika tidak disebutkan atau tidak jelas, maka kewajibannya adalah memakai upah standar. UMR atau tolak ukur yang lain. Jika dia yang puasa kemudian saat puasa berfikir kotor hingga keluar madhi, tapi saat itu dia lupa, dia puasa. Jika dia ingat, batalkah puasanya? Kalau madhi yang keluar, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau mani yang keluar, maka puasanya batal. Jika ada kecelakaan di jalan raya dan membuat orang meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Pembunuhan tidak sengaja. Maka ada kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, di samping kewajiban bayar diat. Apakah jika kita mengatakan orang itu jelek dan sebagainya termasuk mencela ciptaan Allah? Maka jika maka wallahu a'lam masuk di sini ataukah tidak, namun yang jelas bisa masuk dalam riba. Kalau orangnya tidak ada, oh ini pesek sekali itu, nah itu riba. Jika orangnya ada, masuk dalam sibab, caci maki, sibabul muslim fusukun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Adapun apakah masuk dalam bab mencela ciptaan Allah, wallahu a'lam. Namun yang jelas, kalau itu di depan orangnya maka itu sibabun, yang itu fusukun. Jika itu di belakangnya maka itu ribatun, maka itu riba. Dan semuanya tidak boleh semua. Sibabun hukumnya haram, ribatun juga hukumnya haram. Bagaimana hukumnya jika seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan pada pasien, membuat pasien meninggal? Maka dalam hal ini terdapat hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tabuk baba, siapa yang melakukan praktek pengobatan padahal dia bukan ahlinya, maka dia wajib bayar diat. Mafhumu khulafahnya, jika dia ahlinya, tidak ada human error, semuanya sudah sebagaimana mestinya, dan dia meninggal, maka tidak ada kewajiban diat. Tolak ukur ucapan mengungkit-ungkit yang dapat menghapus amalan yang telah dilakukan itu seperti apa? Tolak ukurnya urf ya. Tolak ukur mengungkit-ungkit pemberian. Tentu tidak ada kaedah syariat mengungkit-ungkit itu harus bahasanya, kalimatnya demikian inilah yang mengungkit-ungkit. Maka jika secara urf itu disebut mengungkit-ungkit, maka itu mengungkit-ungkit. Doa orang kafir yang teraniaya juga samakah terkabul dengan mukmin yang terzalimi? Iya, sama. Di salah satu redaksi hadis tentang masalah doa orang teraniaya disebutkan walaukana fajiron, meskipun dia adalah orang yang penuh dengan dosa atau orang yang kafir. Bolehkah ada ungkapan anda zalim pada saya nanti saat saya terzalimi? Loh, kenapa saat terzalimi? Udah, anda zalim pada saya kan berarti sekarang kan? Kenapa harus masih nunggu lagi dizalimi yang kedua kalinya ini? Anda zalim kepada saya, nanti saat saya terzalimi akan kudoakan anda. Kenapa harus harus saat saya terzalimi? Wong ini sudah dizalimi, nggak perlu menunggu kezaliman yang kedua. Maka ketika itu ya, boleh baginya mendoakannya. Dan itu doa orang yang terzalimi. Bagaimanakah sikap kita pada orang yang sangat sering menggunjing, menjelek-jelekkan kita? Namun anehnya dia sering mampir tempat kita untuk beli makan dan lain-lainnya. Rasanya menyebalkan sekali. Ya, pertama anda tidak punya kewajiban untuk bertransaksi jual beli dengannya. Anda tidak ada kewajiban untuk bertransaksi jual beli dengannya. Khusus untuk orang ini, saya tidak melayani anda, mas. Silahkan lewat. Boleh kan? Tidak harus untuk melayani. Kalau memang apa tadi katanya jengkel sekali, ya, ya sudah disuruh lewat saja, nggak usah mampir. Namun kalau orientasi bisnis, ya. Ya, kalau dia ke warung saya mesti borong sekali belanja banyak. Ya, dilihat saja duitnya gitu kan. Kalau mau orientasi. Namun kalau mau menimbang perasaan, maka secara syariat tidak ada kewajiban untuk harus bertransaksi jual beli dengan orang tersebut. Anda punya hak untuk mau bertransaksi dan tidak mau bertransaksi. Apakah termasuk mencela ketika menolak laki-laki yang melamar dengan alasan jelek? Bukan. Tentu bahasa mencela berbeda. Mungkin bisa pakai bahasa yang lain, saya tidak serak dan sebagainya. Tidak harus kemudian blak-blakan. Yang terlalu pesek sih mas, gitu. Bagaimanakah nasib kisah orang-orang yang menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai lelucon saat perjalanan perang? Apakah dia kafir? Jawabnya iya, kafir. Allah katakan kafir. Qad kafartum ba'da imanikum. Enggak mungkin kita katakan tidak kafir setelah Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah dulu beriman. Dan maka tidak boleh bertobat? Maka bertobat boleh-boleh saja. Nah, apakah tobat ini berdampak pada hukum dunia ataukah tidak? Apakah sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kasus yang lain, ketika ada zaman sekarang ini jika ada orang yang mencaci maki Nabi, maka jika dia bertobat ya silakan bertobat. Tobatnya itu untuk akhirat. Adapun hukum dunia dia tetap dihukum pancung. Tobatnya itu untuk akhiratnya. Kenapa? Karena ini menunaikan hak Nabi. Nabi telah mati dan Nabi tidak menegaskan kalau dia memaafkan atas caci makinya. Maka dan kita tidak tahu Nabi memaafkan ataukah tidak, maka hukum dunia dia dipancung. Tobat itu berlaku untuk hukum akhiratnya. Maka dihukum pancung karena menunaikan hak Nabi, mencela Nabi. Adapun tobatnya boleh jadi jika dia sungguh-sungguh untuk bertobat, maka dia diperlakukan sebagai seorang muslim, namun dia diperlakukan sebagai seorang muslim tidak menghilangkan hukuman mati untuknya. Ya demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.